بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita diberi taufik dan taisir min Allah untuk bisa menghadiri kegiatan ta'lim kita di masjid ini. Satu tema yang kita angkat adalah agar bagaimana caranya agar supaya rizki, harta yang Allah limpahkan kepada kita memiliki barokah. Karena ya kaum muslimin, agama Islam tidak melarang manusia mencari harta, tetapi agama Islam memperingatkan bahwa harta itu adalah fitnah yang menggoda manusia. Bisa lepas dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan fitnah harta. Sehingga ketika berbicara masalah harta, kita harus berpikir bagaimana caranya harta ini berbarokah, bukan hanya dari sisi banyaknya saja. Yang penting banyak, yang penting kaya, itu bukan. Tetapi dari sisi yang harus dipentingkan, apakah harta ini berbarokah ataukah harta ini malah justru menjerumuskan kita ke dalam an-nar, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kecintaan manusia kepada harta itu adalah bagian dari fitrah yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada hati-hati manusia. Allah berfirman, "Zuyyin linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harfi dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dihiasi dalam hati manusia hubbu syahwat, suka dengan syahwat. Yang pertama, syahwat dengan wanita, minan nisa. Ini boleh tidak? Boleh. Selama kita melampiaskan dengan cara yang halal. akan termasuk pembahasan nanti pagi insyaallah atau menjelang duhur. Wal banin, punya anak, kita senang kalau punya anak. Wal qanatirul munqantarah, tafsirnya adalah disebutkan oleh para ulama di antaranya ucapan Imam Rabi, qanatirul munqantarah adalah al-malul kathir ba'duhu fawqa ba'din, harta yang banyak. Semua orang pasti senang punya harta yang banyak. Itu sudah fitrah. Memang Allah masukkan itu ke dalam hati manusia. Contoh, minadzahabi walfiddati, emas, perak. Kalau kita ya uang, nah, karena kita mata duitan pak, bukan mata emasan. Uang termasuk kendaraan yang mewah, al-khail musawamah. Suka itu enggak masalah. Itu fitrah, bukan sesuatu yang haram. Tidak mengharamkan itu agama. Kemudian juga al-an'am, hewan ternak, wal-harth, pertanian, kebun, dan yang lainnya. Itu semua hal yang boleh. Walaupun demikian Allah tutup dengan kalimat di dalam ayatnya, wallahu dzalika mataul hayati dunya. Itu semua adalah perhiasan dan kenikmatan duniawiyah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan ketahuilah, di sisi Allah terdapat tempat yang lebih baik daripada itu semuanya, yakni al-jannah. Ayat ini, kaum muslimin, ayat yang menerangkan bahwa harta benda bukan sesuatu yang haram, tetapi kita diperintahkan untuk mengejar akhirat, karena akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia ya silakan, tetapi ingat dikasih rambu-rambu. Dunia ini bisa menyebabkan mukus ke dalam surga, dan dunia ini atau harta benda ini bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Harta waikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, atau dunia beserta isinya, kemewahan ini sekali lagi bagian dari nikmat minallah. Akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil qiyamah. Tsummal tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian, di antaranya nikmat harta benda. Karena akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita harus siapkan jawabannya dari sekarang ini, agar kelak ketika dituntut oleh Allah Azza wa Jal, kita sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan dalam banyak kitab, di antaranya Riyadhus Salihin, harta ditanyakan dari dua sisi. Alhamdulillah, Nabi sudah memberitahukan kepada kita pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada kita berkaitan dengan harta. Sehingga mari kita siapkan jawabannya. Dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau gunakan? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al 'an arba', terus menerus terbujur kaku kedua kaki seorang hamba kelak di mahsyar sampai ditanya tentang empat hal, an umrihi fima afnah, tentang umurnya digunakan untuk apa sampai habis, wa an jasadihi fima blah, ditanya tentang jasad, untuk apa digunakan jasad ini sampai usang dan rentak. Dan yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasaba wa fiman faqahu, tentang hartanya ditanya bagaimana caranya engkau mendapatkannya, wa fiman faqahu, dan untuk apa engkau menggunakannya. Dan yang keempat, wa'an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, sudahkah diamalkan ilmunya. Dengan demikian ya kaum muslimin, mari kita persiapkan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Tentunya jawabannya dengan jawaban yang tepat dan benar, agar kita sukses kelak di akhirat ketika ditanya tentang harta. Bagaimana caranya? Yakni apakah dari cara yang halal ataukah dengan cara yang haram dalam mendapatkannya, dalam berusaha menjadi orang yang kaya, dalam mengais rezeki. Itu betul-betul diperhatikan. Ketika kita mendapatkan penghasilan dengan cara yang haram, maka itu yang akan membakar kita, menjadi sebab adab dalam neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin ahaqqu bidar. Setiap tubuh manusia yang berkembang dari barang yang haram, maka sangat layak untuk dibakar dalam api neraka. Maka rambu-rambu ini hendaknya diperhatikan. Bukan dilarang engkau kaya, bukan. Mencari nafkah, mencari rezeki, berdagang, berbisnis, silakan. Selama itu halalan tayyiban. Jangan sampai di antara yang kita lakukan adalah sesuatu yang haram. Itu akan membahayakan diri kita dan keluarga kita. Dulu para sahabat banyak yang kaya. Abu Bakar Siddiq, seorang yang kaya. Umar, seorang yang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya. Uthman bin Affan, orang yang kaya. Tetapi tidaklah dicela semata karena kekayaannya. Karena kekayaan itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Asalkan rambu-rambunya diperhatikan. Yang pertama, cara mendapatkannya dengan cara yang baik, yang halal, bukan dengan tipu-menipu, bukan dengan permainan yang dilarang, perjudian ataupun yang lainnya. Itu menyebabkan hilangnya barokah walaupun hartanya banyak, justru hartanya menjerumuskan ke dalam neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, harta wahai kaum muslimin adalah penyebab masuknya seorang ke dalam neraka. Ketika sang pemiliknya tidak dibarengi dengan ilmu agama. Ada orang memiliki harta yang banyak, usahanya lancar, tapi dia tidak memiliki ilmu agama. Semau dia dalam mencari harta itu. Demikian pula karena tidak memiliki ilmu agama, semau dia dalam menggunakannya dalam perihal syahwat hawa nafsu. Hal ini menyebabkan dia disiksa dalam neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini diberikan kepada manusia ada empat golongan. Jadi dunia ini penghuninya ada empat jenis manusia. Yang pertama, rajulun a'tahullahu ilman wa malan. Yang pertama adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu agama dan harta yang melimpah. Karena dia memiliki ilmu agama, maka hartanya dicari dengan yang halal dan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia membela agama Allah dengan hartanya. Dia berinfak, bersedekah. Dia di jalan-jalan kebaikan, dia menggunakan hartanya. Yang kedua, rajulun a'tahullahu ilman la malalah. Orang yang Allah berikan ilmu agama, namun Allah tidak berikan harta yang melimpah. Ya tetap rezeki ada. Namanya orang hidup, Allah menanggung apa? Rizkinya. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan atau tidak ada makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Yang kedua ini memiliki ilmu agama. Karena itu hati-hati dalam mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak menghalalkan segala cara, tetapi betul-betul hati-hati. Dia pun tidak banyak hartanya, dia punya, tetapi karena dia memiliki ilmu, dia tepat dalam penggunaannya, tepat dalam menggunakan harta itu di jalan yang Allah ridai. Orang ini mengatakan, "Lau annallaha ata'ani Allahu malan la'amiltu mithla ma 'amila fulan." Kalau seandainya Allah berikan kepadaku harta, aku akan lakukan seperti yang dilakukan oleh fulan, yakni yang pertama. Fahuwa biniyatihi, dia dikarenakan niatannya tadi memiliki pahala yang sama dengan orang yang pertama. Kenapa seleranya sama? Karena sama-sama memiliki ilmu agama. Dua orang ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim minas syuhada, termasuk orang yang bahagia. Nomor yang ketiga, rajulun a'tahu Allahu malan la ilma lah. Orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah, tetapi tidak diberi ilmu agama. Bagaimana kondisinya dalam mencari harta dengan cara yang haram, menipu, mencuri, memperkaya diri dengan riswa, menyuap, praktek ribawiyah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena nggak punya ilmu agama. Demikian pula hartanya digunakan untuk maksiat, digunakan untuk dosa, karena nggak punya agama. Dan yang keempat, rajulun la ilma lahu wa la mala lah. Orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Dia miskin. Dia fakir. Kere dia. Dia punya uang. Hidupnya susah. Tetapi Allah tidak berikan padanya apa? Ilmu agama. Yakni dia juga memiliki selera dengan orang yang nomor berapa? Tiga. Dia mengatakan, kalau seandainya Allah berikan kepadaku harta, lau a'tani Allah malan, aku akan gunakan seperti yang ketiga untuk maksiat. Seleranya dosa, hawa nafsu. Karena dia tidak punya ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dua orang yang kedua, yakni nomor tiga dan keempat, minal ashqiya, mereka termasuk orang-orang yang binasa. Hadirin akan lihat di sini, Rasul memberitahukan kepada kita harta semata tanpa dibarengi dengan ilmu agama, maka dipastikan orangnya binasa, dipastikan an-nar. Di sini juga diambil sebuah pelajaran pentingnya ilmu din, ilmu agama sebagai syarat meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin yang kami muliakan, kalau demikian, mari kita pelajari bagaimana caranya supaya harta kita membawa kita kepada al-jannah. Dan mari kita berhati-hati, jangan sampai harta kita malah justru menjerumuskan kita ke dalam an-nar. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harta akan berbarokah jikalau dilakukan beberapa hal yang akan kami sampaikan insyaallah pada pertemuan pagi hari ini. Dalam pembahasan pertama adalah bagaimana caranya mendapatkan harta. Ada dua hal manusia mendapatkan harta itu. Yang pertama adalah dengan cara yang halalan tayyiban. Dengan cara yang halal. Dan yang kedua dengan cara yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini akan berpengaruh dalam penghasilan yang kita raih. Apakah itu berbarokah atau tidak? perlu kami sampaikan apa makna barokah itu. Yang sudah menjadi bahasa Indonesia, barokah atau berkah. Arti kalimat barokah adalah khairun kathir, harta yang banyak kebaikannya. Bukan hanya dari sisi banyaknya saja, tetapi harta itu membawa kita kepada amal saleh. Itu makna harta yang barokah. Manusia dalam mencari rezeki, ada dua cara, ada dua sebab, sebab duniawiyah dan sebab diniyah. Sebab-sebab duniawiyah, berdagang, beternak, bertani, berbisnis, macam-macam. Sebab-sebab duniawiyah. Cari yang halal. Jangan cari yang haram. Contoh yang haram. Bisnis apa? Satu hadis menjadi pegangan bagi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Jualan miras, jualan narkoba, ini haram hukumnya dikonsumsi, maka jual belinya pun hukumnya haram. Ini contoh. Karena itu, mari kita menjalani dua sebab. Sebab urusan duniawiyah, cari yang halal, jangan dengan cara yang haram. Yang kedua yang akan kami sampaikan adalah sebab diniyah, dan inilah letaknya harta kita berkah atau harta kita tidak berbarokah. Yang pertama, ikhwan muslimin, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." وَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari segala problematika dunia dan akhirat. Yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki padanya. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat ini kaum muslimin diterangkan oleh para ulama kita bahwasannya wattaqwa tajlibul barakati fi rizki. Wattaqwa tajlibul barakata. Takwa adalah sebagai sebab seorang mendapatkan rizki yang barokah. Apa itu takwa ya kaum muslimin? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam mencari harta ditempuh sebab-sebab yang halal. Dijauhi sebab-sebab yang haram. Ini begitu dia mendapatkan harta, dia berhati-hati dalam menggunakannya. Tidak sembarangan. Karena kelak di akhirat akan ditanya, untuk apa hartamu? Ditanya. Penggunaannya diatur. Jangan sampai untuk membeli hal yang haram. Jangan sampai untuk keperluan yang dilarang. Dan itu bisa dilakukan oleh kita ketika kita memiliki apa? Takwa. Ketika kita apa? Bertakwa. Tanpa takwa kaum muslimin, maka harta yang kita miliki pasti akan menjerumuskan kita ke dalam an-nar. Tanpa takwa artinya apa? Tak lain adalah hawa nafsu. Menghalalkan segala cara. Orang kalau sudah kaya, tidak akan berhenti kaum muslimin. Jangan dipikir orang kaya itu berhenti dari harta. Tidak. Gak ada orang berhenti dari mencari harta. Sampai dia mati, baru akan berhenti dalam mencari harta. Ini suaranya mengecil apa ya? Dengar apa enggak hadirin? Hah? Apa kurang keras? Keras ya? Ya. Hadirin yang kami muliakan. Sehingga takwa ini sangat penting bagi kita. Agar supaya betul-betul berhati-hati. Jangan hawa nafsu dalam mengejar harta. Rasul memberitahukan apa? Ambisinya sosok manusia dalam mencari harta. Dalam satu hadisnya beliau mengatakan, "Lau kana libni Adam wadian min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyani wa ma yamlau fa'illa turab." Kalau ada sosok manusia memiliki emas 10 lembah bertonton, bukannya keram-keraman kiloan, bertonton. Dia kata Nabi, ahabba yakun lahu wadiyan, sangat menginginkan untuk memiliki dua kalinya emas selembah, 10 lembah lagi yang kedua. Wa ma yamlau fa illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya orang kalau selama masih hidup itu terus-menerus rakus. Begitu mulutnya disumpel dengan tanah baru berhenti. Ya ini apa? Dikubur, ditimbun tanah. Dia sudah tidak doyan harta. Karena sudah tidak ada fungsinya lagi cari harta. Hadirin yang kami memuliakan. Ambisi terhadap harta itu sangat mengerikan. Ketika tidak dibarengi dengan apa? At-taqwa. Sehingga mereka kaum muslimin, pupuk ketakwaan dalam hati kita masing-masing agar bisa meraih harta dengan cara yang baik dan baik pula dalam menggunakannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, Allah berfirman, jikalau kalian bersyukur, lazidannakum, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Walin kafartum in adabi lasyadid, namun jikalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangat dahsyat. Hadirin sekalian, syukur adalah sebagai sebab harta kita berbarokah. Kenapa demikian? Perlu kita tahu wa kaum muslimin makna syukur. Syukur itu terdiri dari tiga hal. Barulah seorang dikatakan bersyukur ketika tiga hal ini ada padanya. Yang pertama adalah syukrun bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisani, bersyukur dengan lisan. Dan yang ketiga adalah syukru billah, bersyukur dengan amalan. Makna dari yang pertama, syukur dengan hati, adalah meyakini bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, tidak ada satupun nikmat kecuali itu adalah dari Allah. Kita meyakini ini. وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, akulah yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian butuhkan. Syukur dengan hati ini mencegah kita memiliki kepercayaan adanya kekuatan selain Allah yang bisa memberikan rizki. Syukur dengan hati ini menjadikan kita tauhid. Banyak orang yang gagal dalam yang pertama ini. Tidak meyakini bahwa semua nikmat hanya dari Allah. Sehingga mereka masih datang ke tempat-tempat keramat yang mereka anggap di situ terdapat apa, harta. Mereka tapa datang ke gunung ini, gunung itu, meminta-minta kepada bangsa jin dan dedemit. Wal'iyadzu billah. Dari yang pertama ini dia sudah gagal. Kalau dia kaya dengan sebab dia datang ke tempat-tempat itu, maka hartanya tidak akan mungkin barokah. Kekayaannya karena dia nyupang atau dia ngasih tumbal kepada iblis dan bala tentaranya atau yang lainnya, padahal itu semua adalah dari Allah, tetapi keyakinan dia yang salah, maka dia tidak akan barokah hartanya. Syukur yang kedua dan dengan lisan, mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kesalahan dalam hal ini adalah ucapan kesombongan, ucapan ujub, dengan mengatakan kalau bukan karena saya tidak akan mungkin berhasil. Ini kalau terucap kalimat yang seperti ini, hartanya tidak akan berbarokah. Hartanya akan membawa dia pada neraka. maka harus syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan rezeki banyak ataupun sedikit, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakannya di jalan yang Allah ridai. Asyukru bil amal. Sehingga ketika dia mendapatkan rezeki, harta yang melimpah, dia pun gunakan di jalan yang Allah ridai. Untuk berinfak, bersedekah, untuk ini itu di jalan-jalan yang Allah ridai. Sehingga dengan ini, kalaulah Allah berikan padanya harta, tambahan rezeki, tetap dalam koridor berbarokah. Sekarang dia mungkin jutawan, yakni ratusan juta uangnya. Tahun depan mungkin jadi miliarder, artinya miliaran. Tidak masalah. Selama engkau bertakwa kepada Allah dan selama engkau bersyukur atas rezeki itu, harta itu tidak berbahaya bagimu selama dua hal ini ada padamu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Yang berikutnya ya kaum muslimin yang bisa kita sampaikan di sini adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ الْآيَةِ. Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, istighfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Ketika kalian banyak-banyak istighfar, Nuh mengatakan, yursili sama'a alaikum midrar, Allah akan menurunkan air hujan kepada kalian yang beriringan, yang membawa barokah. Uyumditkum, dan Allah akan memberikan kepada kalian jumlah yang banyak. Biamwalin wabanin, dalam wujud harta dan keturunan. Disebutkan dalam keterangan tafsir ayat ini oleh para ulama kita, mencari harta di antara sebabnya adalah dengan banyak-banyak istighfar. Allah janjikan untuk kita air hujan yang barokah dari langit. Dan mendapatkan yumdikum, Allah akan memperbanyak bagi kalian keturunan, harta dan keturunan. Yakni barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang memperbanyak istighfar, maka dia akan baik-baik dalam hidupnya. Dia tahu ini dosa, tinggalkan, astaghfirullah, astaghfirullah. Sesuatu yang haram dia tinggalkan. Perbuatan yang haram dia tinggalkan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan yang haram, dosa-dosa dan maksiat, itu menghalangi rezeki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal 'abda la yuhramu 'alaihi minar rizqi bi dzambin asabahu. Dan sungguh seorang hamba akan terhalangi mendapatkan rezeki dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Maka solusi agar mendapatkan rezeki yang barokah tentunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Sekali lagi wahai kaum muslimin, jangan hanya yang penting banyak dunianya, kaya raya. Jangan, itu berbahaya. Mohonlah kabar Allah rezeki yang halalan tayyiban. Allah marzukna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Tiga sifat yang Nabi sebutkan dalam doanya. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami rizki yang halalan tayyiban mubarakan. Bukan hanya ya Allah limpahkan rezeki yang banyak. Halal atau haram? Saya tidak berpikir itu. Sing penting akeh. Haram pun ya gelem, mau saja. Oh ya, tidak begitu. Kita lebih mengejar akhirat daripada mengejar apa? Dunia. Allah sendiri memberitahukan itu. Wabtaghi ma atfi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, kejar oleh kalian kenikmatan yang Allah siapkan untuk kalian di negeri akhirat. Adapun dunia sekedar, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Sekedar itu, namanya orang hidup di dunia ya butuh sarana, ya cari. Tetapi untuk progres, untuk target adalah al-jannah, kenikmatan dalam surga, bukan hanya duniawiyah. Bisa dibahami hadirin? Jam 6, Zat. Selesai ya? Iya. Ada satu lagi sebenarnya, cuma agak panjang, ya saya kasih faedah. Memperbanyak infak. Dalam beberapa ayat dan hadis, memperbanyak infak disebutkan sebagai sarana sebab Allah limpahkan rezeki. Di antara hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bin Adam, anfiq, unfaq alaik." Wahai bani Adam, berinfaklah, maka niscaya engkau akan diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat. Ma min yawmin yusbu bil ibadu illa wa malakan yansilan. Tidak ada di satu hari pun di waktu paginya kecuali ada dua malaikat yang turun ke dunia ini. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada siapa saja yang berinfak di hari ini gantinya. Dan yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi siapa yang hari ini tidak mau berinfak. Dan beberapa dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya sedekah dan infak adalah cara untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kesimpulannya ya kaum muslimin, mencari rezeki ada dua cara, halal dan haram. Perhatikan itu. Sebab mendapatkan rezeki ada dua cara, sebab duniawiyah dan sebab-sebab agama. Sebab duniawiyah berdagang, beternak, bertani, berusaha, bekerja dan sebagainya. Ini ditempuh. Yang lebih penting sebab-sebab diniyah agar harta yang kita dapati berbarokah. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.